Saat aku tertawa di atas semua. Saat aku menangisi kesedihanku, aku ingin engkau selalu ada. Aku ingin engkau aku di